kontolnya ireng plus mungkin kontolnya Afrika, Sudani, itu orang Papua gitu, malah dahsyat. Poleng-poleng yang ikan belut yang udah caplok yuyu itu tahu. Pada keriput teng perutih hitam. Gimana kalau disuruh ngoloh? Disuruh ngoloh. Ampun babare. Lihat otong begitu. Ngakak aku benar-benar. Ada lagi ya, namanya siapa itu? Tak coba. Orangnya nggak mau nunjukin muka, video kontolnya gede, bengkok, putih, bagus kontolnya ya. Dikocok. Pakainya apa sih nggak tahu itu, mungkin citra atau hebody, sampai ngelumpur sampai desahnya itu lah. Itu kalau di kamar ibunya denger nggak di luar? Mila, Mila. Penghuni neraka. Wahai penghuni neraka, kumpullah di sini. Aku asli orang Jawa. Bener lucu-lucu. Kalau menurut aku viewer yang dapat itu, aduh, ratusan telepon. Kalau nggak dimatiin HP-ku bisa-bisa baterainya melembung. Ada. Kalau yang punya aplikasi ini itu mah penghuni neraka bukan penghuni surga. Contohnya Mi, penghuni neraka. Memek. Nggak ada yang nyawer, aku suruh buka memek. Coba kalau ada yang ngasih sawer, pasti aku buka memek. Uting liatin dong. Ada lagi yang namanya siapa itu? Bah. Telepon satu kali diangkat, telepon terus sayang, sayang, sayang. Kayak aku itu udah pacaran sama dia aja, sayang, sayang, sayang. Mila, apa kabar? Baik. Uting dong. Aku kan baik. Ya, baik hati sama pascol. Uting dong. Uting kan. Kalau Anda yang nggak punya istri, yang nggak punya pacar, nggak bisa lihat Uting kan. Ya udah, lihat Utingku nggak apa-apa, kebetulan aku jomblo, nggak punya pacar, nggak punya suami ya. Karena nggak, kalau punya pacar mungkin yang lihat pacar, kalau yang punya suami mungkin yang lihat suami. Aku kan nggak punya. Ya udah, sama kayak kalian pascol-pascol ya. Uting, Uting. Pantat. Pantat. Nih, pantat. Aduh, kebetulan pantatku kok gatel. Coba kalau nungging begini ya. Digoyang-goyang. Kalau ada yang typing, lonte, babi, babu, tak sumpahin kamu mandul. Kalau nggak mandul, kamu nggak laku. Kalau masuk ke sini, penghuni neraka. kalau enggak itu sana masuknya ke aplikasi yang Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ro. Kalau yang aplikasi ini, Uting dong, Uting, remes dong, remes, jilat pentilnya dong, nggak nyampe bro. Pantat dong, pantat, nungging dong, nungging. Aku lagi sembelenget ini otakku. Pantat dong, pantat. Kamera ke bawahin dong, bawah. Jauhin dong. Jauhin.